warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim dalam acara Damai Indonesiaku. Tidak lupa juga salawat dan salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Jika kita tadi benar-benar menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107-110, mungkin kita akan bisa menyadari bahwa sesungguhnya Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, seharusnya benar-benar membawa kedamaian buat dunia ini, buat bumi ini. Nah, pada saat ini kita sebagai umat Islam, di mana Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam, kenapa kok kita selalu dirisaukan dengan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kekerasan, dengan pembunuhan, dengan kekejaman? Nah, ini adalah satu perenungan bagi kita semuanya. Tepat sekali rasanya jika kesempatan kali ini kami Damai Indonesiaku mengangkat tema yaitu Islam dalam semangat berkebangsaan. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Buat Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda juga bisa bergabung melalui nomor telepon kami di 0217869275. Ya pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Al-Munawwarah, Komplek Pesantren Ciganjur. Inilah dia Damai Indonesiaku. Apa sih program 100 hari itu? Saya tahu di Jakarta sekarang ada protes-protes, ada unjuk rasa, ada gerakan-gerakan. Itu dalam demokrasi biasa. Kita dengar kritiknya apa, koreksinya apa. Kita dengar untuk perbaikan. Yang penting tertib, damai, jangan merusak, jangan membakar, jangan membuat korban, jangan menduduki paksa. Kalau itu terjadi, Jakarta bisa kembali seperti 1998. Negara kita bisa mundur, rakyat susah, ekonomi lumpuh. Apa harus begitu? Silakan mengkritik, silakan memprotes, silahkan menyampaikan pikirannya dengan cara-cara yang tertib. Sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa, peradaban bangsa, itulah yang kita harapkan. Demokrasi bukan berarti kebebasan tanpa batas, bisa berbuat apa saja, memaki, mengancam, merusak, membunuh dan sebagainya. Itu bukan demokrasi, itu kejahatan. Ya, demokrasi itu bukan hanya menghalalkan segala, tidak, bukan berarti menghalalkan segala cara. Ya, pada saat ada demonstrasi, kenapa ya selalu lekat dengan kekerasan, ya, entah itu pembakaran, ya, teriak-teriak, ngotot dan lain segala macam. Tapi itu kita sampingkan dulu, kita akan bahas lebih dalam, ya. Nah, sebelumnya kami juga mengajak Anda nih pemirsa, kalau Anda ingin membahas mengenai permasalahan tadi yang kita angkat, itu khususnya mengenai masalah Islam dan kebangsaan kita, ya. Silakan Anda bisa bergabung melalui kami di Facebook. Silakan Anda memberikan pertanyaan kepada kami melalui Facebook, nanti insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haji Zainuddin MZ. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini, sambil kita menunggu kedatangan Kiai Haji Zainuddin MZ, di hadapan saya juga datang juga, hadir juga ini Bapak Masdar Farid Mas Udi. Beliau ini juga ketua ombudsman juga, maksudnya anggota ombudsman dan juga ketua dari PBNU, ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sebelahnya sudah ada pemimpin atau pimpinan Pondok Pesantren Ciganjur, Bapak Lukman Hakim, Kiai Haji Lukman Hakim. Assalamualaikum. Oke. Nah, bicara mengenai Islam dan kekerasan, mungkin saya tanya dulu sama Pak Masdar ini. Pak, kenapa ya Islam ini, Indonesia ini kan mayoritas penduduknya Islam ya? Betul. Tapi kenapa setiap mau menyampaikan aspirasi, mau demo, itu selalu lekat dengan kekerasan? Itu satu. Kedua, kalau demo ya, kalau kedua, katanya Islam itu membawa kedamaian, tetapi kenapa dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini masih banyak loh orang-orang yang mengatasnamakan Islam dan membawa kekerasan untuk memperjuangkan Islam? Mungkin Bapak bisa menjawabnya, Pak Masdar. Menurut Pak Masdar gimana? Silakan. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat berat, tapi sangat penting bagi kita untuk bisa menjawabnya. Ya. Yang pertama, kenapa mayoritas bangsa ini beragama Islam tapi kekerasan begitu sering terjadi? Ada beberapa faktor yang menyebabkan perilaku kekerasan itu. Yang pertama, faktor internal berkaitan dengan pemahaman atau nilai-nilai yang disadari di dalam dirinya, ya. Yaitu berkaitan dengan keyakinan agama atau konsep keyakinannya, ya. Yang kedua, berkaitan juga dengan kondisi real dari masyarakat atau pribadi yang bersangkutan, ya. Yaitu persoalan sosial, ekonomi dan sebagainya. Dan yang ketiga juga berkaitan dengan persoalan-persoalan makro yang ada di seputarnya juga, ya. Yang pertama, tentang pemahaman keislaman yang mestinya secara kuat menggarisbawahi kedamaian, ya. Mungkin memang ini harus lebih banyak digarisbawahi, lebih banyak dikumandangkan oleh para mubaligh kita, para khutobah kita. Sesungguhnya sangat gampang dikaitkan dengan prinsip kedamaian Islam itu. Dari sudut istilah terminologinya saja, epistemologinya aja, etimologis Islam adalah dari kata atas salam, artinya damai. Ada sebuah hadis yang menegaskan al-muslimun man saliman muslimun min lisanih wa yadai. Orang Islam adalah orang yang dapat menjamin rasa damai bagi orang lain, baik dengan kata-katanya maupun dengan perilakunya, ya. Dengan mulut maupun dengan tangannya, ya. Artinya apabila seorang beragama Islam, mengaku seorang muslim, ya. Tapi orang lain di kanan kirinya merasa, sering merasa terancam, sering merasa terhina misalnya, atau sering merasa terusik perasaannya, itu artinya bahwa keislaman kita, keislaman orang yang bersangkutan itu diragukan secara kualitatif, ya. Secara kualitatif ya. Klaimnya boleh, klaimnya ya. Boleh. Tapi sekali lagi, keberislaman seorang itu mutunya ditentukan oleh bagaimana perasaan lingkungannya. Apakah masyarakat di lingkungannya itu merasa damai bersama dia, ya. Dekat dengan dia, atau justru merasa was-was, merasa khawatir, bahkan merasa ngeri. Nah, ini yang sesungguhnya menjadi ukuran. Ya. Ini kualitas. Kan sebenarnya perasaan damai ini apakah hanya khusus sama umat Islam aja, Pak? atau lintas agama ya. Maksudnya kan kita diwajibkan untuk sesama umat Islam kita harus menganggap sebagai saudara, ya kan gitu, bahwa sesungguhnya umat muslim itu bersaudara. Kalau beda agama bagaimana, Pak? Sesungguhnya untuk semua ya, untuk semua. Karena keislaman ini kan sering kita dengar rahmatan lil alamin. Ya. Sebagai rahmat bagi semesta. Alamin ini makna yang sesungguhnya bukan hanya manusia. Ya. Dan bukan hanya manusia yang seagama. Ya. Tapi manusia siapapun agamanya. Ya. Bahkan bukan hanya manusia tadi saya katakan. Alam juga ya. Alam semesta, binatang, tumbuh-tumbuhan. Ya. Itu pun juga harus merasa damai. Ya. Dengan adanya keberislaman kita. Ya. Kalau ada binatang yang terus sering terancam, ada tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang sering ditebang secara semena-mena, itu sebenarnya menyangkut soal kualitas keberislaman. Wow, jadi kalau misalnya orang penebangan hutan liar, berarti dia ngaku orang Islam dipertanyakan keislamannya gitu. Betul, betul. Kesimpulan Pak David itu betul. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Kebetulan di sini nanti saya belum tanya juga nih sama kiai kita nih, Pak Kiai Haji Lukman Hakim ya. Ini mengenai bagaimana beliau mengkader umatnya. Dan juga nanti kita, buat Anda yang baru saja bergabung ya, nanti kita juga akan mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Zainuddin MZ, tentunya berhubungan dengan Islam dan kebangsaan. Kenapa masih banyak kekerasan di Indonesia? Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, kita kembali lagi di Damai Indonesiaku, yang kali ini disiarkan langsung dari Masjid Al-Munawwaroh Ciganjur. Buat Anda yang masih bingung, kalau Anda mau datang ke sini, masjidnya di mana? Itu dekat sekali dengan kediaman Gus Dur ya. Kenapa diadakan di sini? Saya rasa mungkin tepat sekali ya dengan tema kita, yaitu Islam ya, dan semangat kebangsaan bagi bangsa kita ini. Dimana bangsa kita yang begitu plural ya, begitu banyak ragamnya, baik itu suku, bangsa, agama, muncullah seorang tokoh Gus Dur menjadi presiden kita yang memberikan perubahan ya. Dan Islam tidak hanya dihargai oleh sesama umat Islam, tetapi juga oleh agama lain di luar Islam. Bagaimana Gus Dur memberikan toleransi yang begitu luar biasa dan menghargai perbedaan itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti janji saya tadi, bahwa kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita ya. Untuk itu langsung saja kita panggilkan Kiai Haji Zainuddin MZ. Pada Kiai kami persilakan fadol. Kita takbir sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan Pak Kiai. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama yang saya muliakan, Pak Masdar dari PBNU yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap pemirsa TV One di seluruh tanah air yang saya cintai, kita Fatihah dulu ya, khusus buat Al-Mafurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Mudah-mudahan beliau diterima segala kebaikannya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan kita dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bapak, ibu dan pemirsa TV One yang saya hormati, banyak kebaikan-kebaikan, jasa dan perjuangan yang telah diwariskan oleh guru bangsa Gus Dur kepada kita semua. Mulai dari berjuang menegakkan demokrasi sampai kepada menerjemahkan apa yang jadi tema pengajian kita kali ini, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dalam berjuang menegakkan demokrasi, beliau bersama teman-teman membangun Fordem, Forum Demokrasi.